Secara finansial, penyerangan ini tentu berdampak kepada menurunnya harga saham Anthem Insurance di pasar modal. Di samping itu, kebocoran data pengguna juga berpotensi menjadi masalah sosial. Kebocoran data pelanggan membuat pelanggan Anthem Insurance berpotensi menjadi korban dari serangan siber atau berpotensi menjadi korban dari jual-beli data. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa, Anthem juga menderita kerugian berupa hilangnya kelebihan kompetitif yang mungkin dipunyainya akibat dari bocornya data prosedural dan manajerial yang dimilikinya.